Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini insyaallah. Yang mana insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Dan kitab ini sebagaimana yang telah kita ketahui adalah kitab yang membahas tentang permasalahan akhlak. Nah, demikian pula permasalahan adab yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim, ya, agar kemudian untuk kita mengamalkan apa yang disebutkan oleh beliau dari bimbingan-bimbingan terkait akhlak yang mulia, ya, dan adab-adab yang mulia yang itu menjadi bekal, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari dari kitab ini, dari apa yang disampaikan oleh al-muallif al-imam Ibnu Hibban rahimahullah, maka kita berusaha untuk mengamalkannya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Baik, kita masih pada bab yang ke-8 yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, dzikru istihbabi at-tahabbubi ilan nas min ghairi muqarafati al-ma'sam. Pembahasan atau penyebutan tentang istihbab disukainya untuk at-tahabbub. At-tahabbub yakni menampakkan kecintaan kepada manusia, ya, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang terpuji, sehingga manusia pun mencintai kita. Habbub talabun lil mahabbah, ya, mencari kecintaan. Min ghairi muqarafatil ma'sam, selain perkara yang menjatuhkan ke dalam dosa, ya, jadi ada qayidnya, ada pengikatnya, ya, kita menampakkan kecintaan atau melakukan sesuatu yang menjadikan manusia senang kepada kita, cinta kepada kita, tapi dalam perkara yang tidak mengandung al-ithm, ya, tidak mengandung dosa. Nah, pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada ucapan Al-Hafidz Abu Hatim rahimahullah, yang mana beliau mengatakan, qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, at-tahabbubi ilan nas ashalu ma yakunu wajahan. Nah, at-tahabbub, menampakkan kecintaan manusia, adalah satu perkara yang paling mudah, ya, satu sisi yang paling mudah. Nah, jadi bukan perkara yang berat. Nah, untuk kita menampakkan rasa cinta kepada manusia, menampakkan akhlak yang terpuji di hadapan manusia, membuat orang lain senang, ini bukan perkara yang berat, kata beliau, ini perkara yang mudah. Nah, wa adhharu ma yakunu bisyran, dan satu bisyr, satu kesenangan yang paling tampak, satu kegembiraan yang paling tampak. Nah, wa aqsadu ma yakunu amran. Nah, dan sesuatu yang paling pertengahan, ya, suatu perintah yang paling pertengahan. Nah, ataupun aqsadu disebutkan di ta'liq itu asaddu wa ashah, yang paling lurus, suatu perkara, suatu perintah yang paling lurus, ya, yang paling benar. Wa arfaqu ma yakunu nahyan, dan suatu larangan yang paling arfaq, yang paling lembut, yang paling ringan. Nah, ini ketika kita menginginkan sesuatu atau memerintahkan sesuatu kepada orang lain, dengan kita menampakkan akhlak yang terpuji itu akan lebih mudah. Ya, kita mencontohkan akhlak yang baik, kita memberikan teladan yang baik. Biasanya apabila kita mengatakan suatu perintah, ya, orang akan sangat mudah mengikuti kita. Akan sangat mudah, ya, menuruti kita. Karena kita telah memberikan contoh akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, sehingga ucapan kita pun didengar. Beda dengan orang yang tidak memberikan teladan yang baik, tidak memberikan contoh yang terpuji. Nah, ucapannya, perintahnya tidak akan didengar. Ya, orang tidak akan menyambut seruannya. Allah cuma perintah-perintah saja misalnya. Nah, sudah seperti bos. Nah, akhirnya orang pun akan mencibir. Beda dengan orang yang akhlaknya bagus. Ya, apa yang diperintahkan, walaupun nggak perlu perintah yang keras. Ya, perintahnya yang dengan ucapan-ucapan yang lembut. Ya, orang pun sudah, bahkan tanpa ucapan. Ya. Nah, atau melarang sesuatu dengan isyarat. Orang pun sudah paham kalau itu dilarang. Nah, ini yang dimaksud dengan wa arfaqu ma yakunu nahyan, dan suatu larangan yang paling lembut. Wa ahsanu ma yakunu khuluqa, dan suatu akhlak yang paling ahsan, paling baik. Wa alyanu ma yakunu kanafan, dan suatu sisi yang paling lembut. Al-kanaf yakni al-janib, ya, sisi dari tubuh kita. Ya. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang paling nyaman. Ya, suatu yang paling memberikan kenyamanan. Yakni dengan seorang menampakkan tahabbub, menampakkan akhlak yang terpuji di hadapan manusia, orang pun akan merasa tenang di sisi kita. Orang akan merasa nyaman, tidak terganggu. Ya. Nah, sebagaimana pakaian, ya. Pakaian yang lembut itu akan terasa nyaman ketika kita kenakan di tubuh kita, sehingga kita pun betah untuk berlama-lama memakainya. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau rahimallahu taala, wa alyanu ma yakunu kanafan, itu suatu sisi yang paling lembut. Nah, dari tubuh kita. Wa usau ma yakunu yadan, dan suatu bentuk tangan yang paling luas. Ya, suatu bentuk tangan yang paling luas. Wa adfa'u ma yakunu adan, dan suatu gangguan yang paling tertolak. Nah, ini maknanya dengan menampakkan akhlak yang terpuji sehingga manusia pun senang dengan kita, orang tidak akan mengganggu kita. Ya. Orang tidak akan mengganggu kita. Tidak, kita tidak butuh melakukan perlawanan-perlawanan. Cukup kita menampakkan sikap hilm, sikap tenang, ya, membalas dengan kebaikan. Nah, itu sudah cukup menolak gangguan orang lain dari diri kita. Ya. Wa a'dhamu ma yakunu ihtimalan. Dan suatu yang paling besar, ya, dari suatu ihtimal. Ihtimal yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk memikul beban yang berat, ya, suatu kemampuan untuk memikul beban yang sangat berat. Nah, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang terpuji, seorang akan dengan mudah, ya, memikul beban-beban yang sangat berat, akan terasa ringan baginya, ya. Faidha qala rahimahullah, kata beliau, faidha kanal mar'u bihadan na'at, apabila seseorang dengan sifat-sifat seperti ini yang disebutkan oleh beliau, la yahzanu man yuhibbu, tidak akan sedih orang yang mencintainya, orang yang menyenanginya tidak akan merasa sedih. Jadi dia tidak akan membuat kecewa orang-orang yang senang dengan dia, orang-orang yang cinta dengannya, tidak akan merasa sedih. Wala yafrahu man yahsudu, dan tidak akan senang, ya, orang yang hasad dengannya. Ini orang yang merasa hasad dengan dirinya itu tidak akan senang. Ya, namanya seorang hasad, pasti dia akan berusaha, ya, membuat berusaha melakukan sesuatu, ya, terhadap orang yang dia hasad dengannya untuk menjadi susah. Nah, ini ketika dia melihat orang lain susah, dia senang. Orang yang hasad ini akan senang apabila dia melihat orang yang dia hasati tadi susah. Nah, orang yang akhlaknya baik tidak akan membuat senang orang yang hasad. Ya, tidak ada peluang. Orang-orang yang dengki dengannya tidak ada peluang untuk merasa gembira. Nah, li'anna man ja'alir ridahu taba'an liridhan nas wa 'asharahu min haitsuhum istahaqqal kamala bisu'dud. Dikarenakan barang siapa yang menjadikan keridhaannya mengikuti keridhaan manusia dan bergaul dengan mereka sesuai dengan keadaannya, ya, min haitsuhum, sesuai dengan keadaan mereka, ya, istahaqqal kamal bisu'dud, maka dia berhak mendapatkan kesempurnaan dengan kemuliaan. Ini dia akan menjadi mulia di tengah-tengah manusia apabila dia bisa membuat orang lain itu ridho dengan dia, senang dengannya. Sekali lagi, ya, min ghairi, ya, muqarafatil ma'tam, selain perkara yang tidak menjatuhkan ke dalam dosa. Nah, bisa dipahami, ya. Ini kita tidak diperintahkan untuk membuat semua orang itu ridho dengan kita, senang dengan kita, tidak, ya. Nah, yang diperintahkan kepada kita adalah apa? Menampakkan akhlak yang mulia di hadapan manusia, ya, bukan sikap basa-basi, bukan, ya. Artinya ketika kita melihat satu kemungkaran, ya, kita ingkari. Nah, ketika kita butuh untuk menyampaikan kebenaran, walaupun orang-orang tidak senang, ya, kita tampakkan, kita sampaikan. Nah, ini maknanya. Jadi barang siapa yang keridoannya mengikuti keridoan manusia, maksudnya selain perkara dosa, ya, karena kita tidak dituntut untuk membuat semua orang itu ridho. Yang namanya manusia pasti ada yang suka dan tidak suka. Sebaik apapun seseorang, pasti ada sisi yang orang lain itu tidak suka dengannya, ya, karena manusia tidak sempurna. Nah, ini, ya, sebagaimana ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nas ghayatun la tudrak, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai, ya, keridhaan manusia itu tujuan yang tidak mungkin untuk dicapai. Pasti ada pro dan kontra dalam setiap hal, ya, tinggal kita berjalan sesuai dengan bimbingan syariat, itu yang diperintahkan bagi kita, ya, bukan membuat semua orang ridho. Taib. Wa ansyadani Ali bin Muhammad al-Bassami rahimahullah, dan telah membacakan syair kepadaku Ali bin Muhammad al-Bassami rahimahullah, u'ashiru ma'syari fi kulli amrin bi ahsani ma ra'aitu wa ma ra'aitu wa ajtanibul maqabiha haythu kanat wa atruku ma hawitu wa ma faraitu. Nah, wa'ashiru ma'syarai atau ma'syari, aku pergauli setiap orang. Ma'syari ini sekumpulan orang, ya sekumpulan manusia, seperti ucapan orang Arab, ya setiap memanggil ya ma'syaron, ya ma'syaral insan, ya ma'syar syabab. Wa'ashiru ma'syari fi kulli amr, aku pergauli setiap orang, ya pada setiap perkara, bi ahsani ma ra'aitu wa ma ra'aitu, dengan sesuatu yang paling ahsan, dengan sesuatu yang paling baik yang aku lihat, ya dengan suatu pergaulan yang paling baik. Nah, ini mempergauli manusia dengan sesuatu yang terbaik, dengan menunjukkan sikap-sikap yang paling baik. Nah, ini wajtanibul maqabih haitsu kanat, dan aku jauhi maqabih, segala bentuk kejelekan, haitsu kanat, nah, dimanapun itu, ya bagaimana dimanapun itu. Wa atruku ma hawaitu wa ma faraitu, dan aku meninggalkan ma hawaitu, ma hawaitu itu apa yang sesuai dengan hawa nafsuku, wa ma faraitu, wa ma faraitu yakni wa ma khtalaqtu. Nah, wa yasudu annahu tarqal maqabih wa ma tahwahu nafsuhul ammarah. Nah, ini maksudnya aku meninggalkan setiap apa yang hawa nafsuku mengajak kepada kejelekan. Nah, ini apakah itu sikap dengki, sikap zalim, ya sikap khianat ketika bergaul, ya dan yang lainnya aku tinggalkan, ya perkara-perkara kejelekan seperti itu. Nah, ini inti dari bait syair ini adalah ya menunjukkan seorang yang mempergauli manusia dengan suatu akhlak yang paling baik, yang akan membuat orang senang. Nah, dan meninggalkan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini terkadang yang namanya manusia dalam pergaulan, seperti yang mungkin pernah kita singgung, pasti ada hal-hal, ya apakah itu kepentingan-kepentingan pribadi, itu ditinggal. Jadi itu jangan dijadikan tujuan kita dalam bergaul dengan manusia, ya sehingga seorang tidak menjadi orang yang egois, mau menang sendiri, ya. Nah, mau merasa paling benar, mau merasa paling didengar, paling dituruti. Ini suatu perkara yang jelek, ya, memperturutkan hawa nafsu. Baik. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim rahimahullah, hajatul mar'i ilan nas ma'a mahabbatihim iyyah khairun min ghinahu anhum ma'a bughdihim iyyah. Kata Ibnu Hibban rahimahullah, kebutuhan seseorang kepada manusia disertai dengan kecintaan mereka kepadanya itu lebih baik daripada dia mencukupkan diri dari mereka. Ini daripada dia tidak merasa butuh dengan manusia. Nah, hajatul mar'i ilan nas, kebutuhan seseorang kepada manusia, ini kepada orang lain, disertai dengan kecintaan mereka kepadanya itu lebih baik daripada dia merasa tidak butuh dengan orang lain. Ini, yang namanya manusia ini makhluk sosial, ya pasti dia butuh kepada orang lain, pasti. Tidak ada di dunia ini manusia yang bisa hidup sendiri, ya tanpa butuh orang lain. Ini manusia makhluk sosial. Nah, ini lebih baik dia butuh kepada orang lain, ya disertai kecintaan orang lain kepadanya itu lebih baik daripada dia tidak butuh orang lain disertai dengan kebencian orang kepadanya. Ini merasa dia merasa tidak butuh orang, ya, dan orang tidak suka kepadanya. Nah, Wa sababu da'i ila diddi mahabbatihim lahu huwa tadayuq fil akhlaq. Nah, dan sebab yang mendorong ya pada perkara yang berlawanan dengan kecintaan mereka kepadanya, yaitu sebab yang menjadikan manusia tidak senang kepadanya adalah tadayuqu fil akhlak, kesempitan di dalam akhlak. Akhlaknya sempit, ini akhlaknya jelek ya. Nah, tidak memiliki akhlak yang mulia, sempit akhlak yang sempit. Wasu'ul khuluq, dan akhlak yang jelek. Nah, akhlak yang sempit ini dia orang yang tidak berlapang-lapang kepada orang lain. Ya. Ya seperti yang tersebutkan tadi, mau menang sendiri, ya. Memikirkan kepentingannya sendiri. Wasu'ul khuluq, demikian pula akhlaknya jelek. Li'anna man dhaqa khuluquhu sa'imuhu ahluhu wa jiranuhu. Nah, karena seseorang yang sempit akhlaknya, naam, sa'imahu ahluhu wa jiranuh, keluarganya akan merasa bosan, ya, akan merasa bosan dengannya, tidak suka. Wa jiranuh, demikian pula tetangganya, ini keluarganya saja tidak akan merasa senang dengannya, bosan, jenuh. Ya, hidup dengan orang seperti ini. Nah, dengan keluarga yang seperti ini, akhlaknya tidak baik. Demikian pula tetangganya. Nah, maka merasa jenuh dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, wastas qalahu ikhwanuhu, dan saudara-saudaranya akan merasa berat. Ya. Nah, ini dia akan menjadi seorang yang akan disebutkan nanti orang yang fiqal, orang yang membebani orang lain. Ini orang merasa berat dengan keberadaan dirinya, tidak senang. Fahina idzin tamannaul khalasa minhu, maka ketika itu orang pun akan berangan-angan untuk melepaskan diri darinya. Ya. Nah, ini orang pun akan berusaha untuk bebas dari orang yang memiliki perangai seperti ini, memiliki sifat akhlak yang seperti ini, ya. Nah, memberatkan orang, nah, menyusahkan orang lain. Orang pun berangan-angan, kapan orang ini pindah misalnya dari tempat kita, ya? Kalau ada dia jadi beban. Ya, banyak masalah. Nah, orang pun akan berdoa, mudah-mudahan fulan ya cepatlah pergi dari sini. Nah, ini. Ya, orang akan merasa berangan-angan untuk al-khalasa minhu, untuk berlepas diri darinya. Wada'u bil halaki alaih. Bahkan lebih parah dari itu, orang akan mendoakan kebinasaan baginya, wali anzubillah. Ya. Akan mendoakan kebinasaan karena akhlak yang sangat parah, sangat jelek. Nah, di tengah-tengah masyarakat, ya, orang yang zalim, naam, orang yang suka berdusta, kadzab, nah, membuat keonaran di tengah-tengah masyarakat, nah, orang pun akan mendoakan kebinasaan. Ini kapan matinya orang ini, ya? Nggak mati-mati, ya. Nah, ini ya. Jangan sampai menjadi orang seperti ini, didoakan cepat mati. Karena keberadaannya seperti apa ya? Seperti sampah, sampah masyarakat. Ya. Nah, sebagaimana ucapan Imam Az-Zuhri yang telah kita lewati, ya, kata Imam Az-Zuhri, "Wa hal yuntafa'u minas sayyi'il khuluqi bi syai'?" Apakah ada manfaatnya, ya, orang yang akhlaknya jelek? Apakah ada manfaat, suatu manfaat yang bisa diambil dari orang yang akhlaknya jelek? Nah, ini yang diistilahkan sebagai apa? Sampah masyarakat, mengganggu, ya, mengganggu ketenangan masyarakat. Nah, ini ketika kaderullah dia mati, orang pun senang, ya. Nah, ini sudah sangat keterlaluan. Biasanya orang-orang yang seperti ini sudah sangat parah, ya, kejelekan akhlaknya. Taib. Kemudian beliau membawakan ucapan dengan sanadnya, ya, ucapan Yazid bin Harun rahimahullahu taala, seorang ulama, ya, tabi'in. Yazid bin Harun rahimahullah, beliau mengatakan, faqattu thiqalan nasi fi kulli baldatin fa ya rabbi la taghfir li kulli thaqili. Nah, kata Yazid bin Harun rahimahullahu taala, faqattu thiqalan nas, faqattu thiqalan nas, faqatti yani la astati', ya, aku tidak sanggup, ya. Nah, aku tidak sanggup dengan thiqalan nas, dengan orang-orang yang berat. Ini orang-orang yang menjadi beban karena akhlaknya jelek, ya. Nah, la astati'u al-julusu ma'ah, aku tidak sanggup untuk duduk bersama orang seperti ini. Faqattu thiqalan nas fi kulli baldatin, aku tidak mampu, ya, untuk duduk berkumpul bersama orang-orang yang berat, orang yang menjadi beban. Fi kulli baldatin, di setiap negeri. Nah, kemudian beliau berdoa, fa ya rabbi, ya rabbi, la taghfir li kulli saqilin, janganlah engkau mengampuni setiap orang yang saqil, setiap orang yang berat. Itu setiap orang yang menjadi beban bagi orang lain, ya. Nah, akan tetapi doa seperti ini tentunya kurang begitu baik, ya, kalau kita lihat dari sisi syariat, mendoakan apa, mendoakan tidak diampuni. Nah, kalau seorang masih muslim tentunya kita tetap di apa, mendoakan ampunan baginya, ya, kalau dia masih seorang muslim, seorang mukmin, ya. Nah, dan yang lebih baik dari apa yang disebutkan oleh beliau di sini adalah ucapan sahabat itu Abu Hurairah, yang nanti akan disebutkan di poin ke 190, ya. Nah, disebutkan di situ di apa, di poin yang ke 190. Nah, kana Abu Hurairah idza taqala jalisan lahu qala Allahumma ighfir lana walah. Nah, ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila beliau, ya, duduk bersama orang yang berat. Orang yang berat ini orang yang menjadi beban, ya, karena akhlaknya jelek, ini maksudnya. Nah, apabila beliau duduk bersama orang yang berat, bagi beliau, beliau berdoa, Allahumma ighfir lana walah. Nah, ini, ya Allah, ampunilah kami dan dia. Nah, ini Abu Hurairah mendoakan ampunan, mendoakan ampunan. Tetap kita doakan ampunan kalau dia muslim, ya, kalau dia mukmin. Wa arihna minhu fi afiyah. Nah, ini, dan istirahatkanlah kami, tenangkanlah kami darinya di dalam keselamatan. Nah, ini doa yang lebih baik daripada yang disebutkan oleh Al-Imam Yazid bin Harun rahimahullah, ya. Nah, jadi tetap kita doakan ampunan kalau dia masih muslim, ya. Dan kita berdoa supaya kita diistirahatkan dari orang seperti itu. Kita apa, semoga Allah Subhanahu wa taala menenangkan kita, ya, dari orang-orang yang seperti itu, yaitu yang menjadi beban bagi orang lain. Taib. Kemudian Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah membawakan ucapan dari Al-Imam Amr bin Al-Harith rahimahullah dengan sanad beliau. Naam, sami'tu Amr bin Al-Harith yaqul, aku mendengar Amr bin Al-Harith beliau mengatakan, tashinul ain an-nadharu ila man taqrah. Tashinul ain an-nadharu ila man taqrah. Taskhinul ain itu lawan dari qurratul ain. Qurratul ain artinya apa? Penyejuk mata. Kalau taskhinul ain yang membuat sakit mata. Ya. Nah, perkara yang membuat mata menjadi sakit, penyakit mata adalah an-nadharu ila man takrah, melihat orang yang engkau tidak suka. Ini. Ya. Biasanya kita kalau seorang biasanya kalau melihat orang yang dia benci, waduh. Ya, sakit matanya. Nah, ini. Jangan sampai kita bertemu dengan orang-orang seperti ini. Nah. Ya, bahkan mungkin ya sebagian berdoa, ya Allah jangan pertemukan saya dengan fulan. Nah, ini. Nah, apalagi ahlul bid'ah ya, ahlul bid'ah. Ya, kalau ahlul bid'ah ini lebih parah lagi. Para ulama, ya, mereka sangat-sangat menjauhi untuk bertemu dengan ahlul bid'ah. Ya. Nah, walaupun berpapasan di jalan, kalau bisa jangan. Nah, ini ya. Nah, bagian ulama mengatakan idza laqita ahlul ahwa fit thariq. Apabila engkau bertemu dengan ahlul ahwa, dengan ahlul bid'ah di satu jalan, maka pilih jalan yang lain. Pilih jalan yang lain, jangan lewat dari situ. Nah, ini. Jangan lewat dari situ. Ya. Bahkan ya, sebagian para ulama pun tidak mau ada di satu bangunan yang di situ ada ahlul bid'ah. Bahkan di satu masjid. Ya, di satu masjid. Kalau di situ ada ahlul bid'ah, nah para ulama itu sangat menjauhi, sangat menghindar. Nah, sebagaimana disebutkan ya riwayat dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ketika beliau sholat, ternyata di sampingnya ada seorang berpemikiran qadariyah. Ya, beliau pun langsung lari. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri langsung pindah beliau. Nah, na'udzubillah min khusyu'il munafiq. Sambil beliau mengatakan na'udzubillah. Ya. Atau a'udzubillah min khusyu'il munafiq. Aku berlindung dari khusyuknya orang-orang munafik. Nah, ini. Ya, menghindar. Ya, maka taskhinul ain an-nadharu ila man takrah. Nah, penyakit mata adalah melihat kepada orang yang engkau benci. Nah, ya. Sebaliknya, penyujuk mata adalah melihat orang-orang yang disukai. Sekali lagi, ya, hal ini selain perkara-perkara yang haram. Ya, jangan nanti melihat orang yang disukai matanya sejuk, dilihatnya wanita yang bukan mahram misalnya. Wah, penyujuk mata. Masya Allah, ya, melihat artis-artis. Nah, ini penyujuk mata ini. Cuci mata. Nah, itu bukan penyejuk mata. Ya, itu malah penyakit hati namanya. Matanya sejuk, hatinya luka parah. Ya. Nah, sakit parah hatinya. Nah, ini ya. Jadi penyejuk mata dan penyejuk hati, menjadikan hati bersih, bukan penyejuk mata tapi hatinya menjadi kotor, ya. Baik. Qala Abu Hatim radhiyallahu anhu atau rahimahullah, berkata Imam Abu Hatim rahimahullah, al-istithqalu minan nas yakunu sababuhu syai'an. Nah, orang yang menjadi beban, ya, orang yang menjadi beban dari kalangan manusia itu sebabnya ada dua, ya, sebabnya ada dua perkara. Ahaduhuma muqarafatul mar'i manahallahu anhu minal ma'atim, yaitu terjatuhnya seseorang pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Ini li'anna man ta'adda hurumatillah abghadahullah, karena barang siapa yang melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membencinya, akan murka dengannya. Wa man abghadahu Allah abghadathu al malaikah. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala murkai, Allah benci, maka malaikat pun akan membencinya. Nah. Ya. Tsumma yudha'u lahul bughdhu fil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kebencian di bumi, yaitu akan menjadikan manusia itu benci kepadanya. Ini. Ya. Fala yakadu yarahu ahadun illa tasqalahu wa abghadah. Sehingga tidaklah kau melihat seseorang kecuali akan merasa berat dengannya dan akan membencinya. Nah, ini sebab yang pertama. Ya, sebab pertama adalah kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Nah, oleh karena itu hendaknya kita semua introspeksi diri. Nah, kadang ada suatu perkara yang kita tidak tahu, kenapa orang kok tiba-tiba sikapnya berubah dengan kita. Ya. Nah, bahkan mungkin keluarga kita berubah. Ini sebagaimana ucapan para ulama. Ya, dosa itu terkadang dampaknya bisa ke keluarga kita. Bisa pada kendaraan kita. Nah ini. Ya. Pada kendaraan kita, tiba-tiba kendaraannya itu apa? Enggak nurut. Kalau itu kendaraan hewan ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, aku bisa melihat dampak dari dosaku dari hewan yang aku kendarai. Ya. Tidak nurut. Ini. Ini sesuatu yang harus kita introspeksi. Ya, kenapa kok tiba-tiba apa? Hubungan kita, hubungan muamalah kita, hubungan pertemanan kita, kenapa jadi seperti hambar? Ya. Nah, menjadi rusak. Nah, padahal tidak ada masalah, tidak ada masalah antara satu dengan yang lain, gak ada masalah. Nah, tapi kok tiba-tiba ada sesuatu yang aneh misalnya ya. Kenapa ucapan kita tiba-tiba tidak didengar? Ya, kenapa anak-anak kita sulit diatur misal? Istri kita juga sulit diatur. Ya. Nah ini. Maka introspeksi, kadang mungkin ada dosa yang kita lakukan. Walaupun dosanya bukan dosa yang terkait orang lain, dosa terkait diri sendiri. Tapi itu terkadang ya, terkadang ya, dampaknya itu bisa kepada perkara-perkara yang lain. Nah, ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala wal a'udzu billah. Ya. Nah, nasallallahu salama wal afiyah. Nah, jangan sampai dosa-dosa kita menimbulkan perkara-perkara jelek di sekitar kita. Ya, kalau kita misalnya sebagai seorang petani misalnya ya, tiba-tiba tanaman kita enggak subur ya. Enggak subur. Ya. Nah, atau dagangan kita tiba-tiba tidak laris. Contoh misalnya. Walaupun hal-hal seperti ini tidak bisa kita pastikan ya, tidak bisa kita pastikan. Nah, bisa jadi itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Ya. Nah, sebab pertama seorang menjadi beban di tengah-tengah manusia ya, atau menjadi beban bagi orang lain, yang pertama karena dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa yang membuat Allah murka kepadanya dan dia tidak bertaubat misalnya. Nah, ya, dia tidak bertaubat. Nah, sehingga Allah murka kepadanya. Kalau Allah murka kepada seseorang, malaikat pun akan murka kepadanya. Dan kalau malaikat murka kepada seorang, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia akan menjadi benci terhadapnya. Nah, wasababul akhir, sebab yang kedua, isti'malul mar'i minal khisali ma yakrahun nasu minhu. Nah, amalan seseorang dari perangai-perangai yang manusia itu tidak suka darinya. Nah, ini ya. Yaitu seorang melakukan satu hal yang orang lain tidak suka. Ini perkara yang kedua jelas ya. Perkara kedua adalah suatu bentuk dosa atau amalan seseorang yang memang orang lain tidak suka. Ya. Fa idza kana kadzalik istahaqqa al-istisqa minhum. Apabila demikian keadaannya, maka memang berhak untuk dia menjadi beban, ya, bagi manusia. Ini. Jadi ada dua sebab. Sebab pertama mungkin dosa kita. Kita melakukan dosa. Ya. Sehingga orang-orang di sekitar kita sikapnya menjadi berubah. Walaupun mungkin kita tidak melakukan apa-apa. Ya. Nah, ini. Sehingga banyak-banyak kita introspeksi diri. Ya, banyak-banyak kita introspeksi diri. Terkadang seseorang jangan langsung serta-merta menyalahkan lingkungan yang sekitarnya, ya. Ya, jangan langsung menyalahkan lingkungan yang sekitarnya. Nah, wah, lingkungannya jelek. Seperti ini, ya. Teman-temannya enggak beres semua, disalahkan teman-temannya. Susah diatur, misalnya. Ya. Nah, introspeksi diri dulu, jangan-jangan ada dosa. Ya. Ada dosa yang kita lakukan. Maka kita mengetahui ada dosa, ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita berdoa jangan sampai dosa yang kita lakukan dampaknya kepada orang lain. Ya. Yang kedua, jangan sampai kita melakukan satu perkara yang walaupun perkara tersebut dalam syariat itu tidak ada larangan, misal, ya, secara syariat boleh, tapi di tengah-tengah masyarakat itu perkara yang tidak disukai. Ya. Perkara yang tidak disukai. Maka jangan dilakukan. Nah, jangan dilakukan, apalagi perkara yang memang di dalam syariat dilarang dan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah adat kebiasaan masyarakat juga perkara tersebut dianggap jelek. Ini lebih-lebih lagi. Ya, yang dalam syariat diperbolehkan saja, tapi di tengah-tengah masyarakat itu perkara yang tidak biasa, misalnya kita dianjurkan untuk tidak mengamalkannya. Ya, dianjurkan untuk tidak mengamalkannya. Ada sebagian sunnah-sunnah yang kita tidak boleh untuk mengamalkannya secara serampangan, ya. Seperti misalnya sholat memakai sendal, ya. Sunnah, sholat pakai sendal sunnah. Nah, kalau kita sholat, ya, datang ke masjid orang awam misalnya, ya, tiba-tiba, wah, dengan santainya kita pakai sendal, ya. Nah, hujan lagi misalnya, becek di luar. Apa kira-kira yang terjadi? Ya, diusir. Ya. Nah, orang akan mengusir kita. Ini perkara yang dibolehkan dalam syariat. Yang orang tidak senang, apalagi perkara yang memang di dalam syariat dilarang dan di tengah-tengah masyarakat itu dianggap jelek. Tentunya lebih-lebih lagi harus kita jauhi. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa fidakumullah.